Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qadir. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bulagha'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qadir. Man ata kahinan فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام أعزنا الله وإياكم في هذا المساء المبارك في مجلس المبارك إن شاء الله تعالى. نحن سنستمر الدرس المتعلق بالرقية الشرعية. وفي هذا المساء كما قلت لكم في سابقا في الأسبوع الماضي نحن سنبحث عن الكتاب الذي ألفه الشيخ وحي بن عبد السلام بالي رحمه الله تعالى. هي كتاب الصارم البطار في التصاريح لصحراء الأشرار. إخواتي الكرام أعزنا الله وإياكم, dalam kesempatan sore kali ini kita akan membahas kajian tentang as-sihr wal kihana yang diulas oleh al-alim al-syekh wahid bin abdi salam bali hafizahullah taala dalam sebuah kitab yang menjadi salah satu kitab magnum opusnya beliau dan dikenal secara luas oleh para asatidzah ruqyah syar'iyyah di dunia ini, dunia ruqyah syar'iyyah. Ini kitab As-Sharih Al-Battar. Hampir seluruh ruqyah syar'iyyah khususnya itu pasti mengambil faedah dari kitab-kitab beliau ya. Riqayatul Insan termasuk juga kitab As-Sharih Al-Battar. Nah, kitab ini khawatir kiram ini bisa tentang penjelasan mapan perinci tentang sihir dan bentuk-bentuk terapinya. Nah, sebelum kita memulai kajian Fatil Kiram Al-Azhar Al-Yakum, ini adalah salah satu cuplikan dalam sebuah film Mr. Fantin, film yang seringkali hadir di tengah-tengah masyarakat, bahkan menghiasi tanda kutip merusak khurafat akidah kaum muslim dengan berbagai macam khurafat menjambangi kita, khususnya untuk mereka-mereka yang hidup di tahun 90-an ya, yang sudah tua. Nah, ini salah satu cuplikannya. Ini ada praktik perdukunan. Ini menggunakan apa? Menggunakan lidi. Jadi di antara hal khurafat yang mereka yakini, keyakinan kaum musyrik, itu mereka meyakini peramalan. Jadi tadi diperlihatkan bagaimana meramal baik dan buruk itu dengan lidi. Lidi yang memanjang atau lidi yang memendek. Ya. Ritual semacam ini ternyata kita temukan pula di tengah-tengah kaum muslim, bahkan pernah terjadi. Dulu ketika Al-Fakir masih sekolah di SD, sekolah dasar, itu ada kasus pencurian, dugaan pencurian di kelas. Ya. Akhirnya salah seorang guru, ini, Ghafurullahu lana wa lahu, nah beliau mempraktikkan praktik semacam ini. Menggunakan lidi dibagikan ke seluruh siswa, ya. Lidinya dibagikan ke seluruh siswa yang diukur sama rata. Nah, ketika di akhir itu dikembalikan kembali kepada sang guru, oknum ini, lalu diperlihatkan katanya ada yang memendek dan sebagainya. Nah, lidi yang memendek ini atau al-fakir lupa apakah yang memanjang, yang pasti perbedaan ukuran tadi dijadikan sebagai dasar asumsi adanya orang yang mencuri si fulan bin fulan seperti itu. Nah, ternyata asal usulnya kita temukan pula dalam tradisi kaum musyrikin. Hati-hati. Karena dalam Islam bahkan dalam bangunan ahkamul bayyinat, hukum-hukum pembuktian dalam sistem peradilan dalam Islam, dalam konteks khilafat Islam, itu kan pembuktian semacam tidak syar'i. Pembuktian semacam itu cara yang tidak syar'i. Bahkan bisa mengundang fitnah di tengah-tengah kaum muslim. Bisa dibayangkan. Kalau misalnya seorang qadhi menggunakan kaidah tadi, akan terjadi banyak sekali fitnah tentang kaum muslim oleh sebab tipu daya syaitan-syaitan berupa jin. Karena bukan hal yang mustahil. Kalau seandainya bangsa jin, mereka mampu membantu para tukang sihir Fir'aun untuk apa? Untuk menyihir pandangan mata manusia sehingga mereka menyaksikan tongkat-tongkat. Qala bal alqu wa idza ibaluhum wa isyum yukhayyaru ilayhi sihrin annaha tas'a. Dijelaskan dalam kitab tafsir salah seorang guru kami al-alim asy-syaikh Abu Ibnu Qayyim hafizahullah taala أن العصا تبعصا على الحقيقة ولكنها تبدو لرأي العين أنها حياة تسعى. Yang terlihat dalam pandangan mata manusia, para tukang sihir Fir'aun itu mereka melemparkan tongkat. Itu awalnya. Tapi yang terlihat dalam pandangan Nabi Musa AS dan kawan-kawannya itu bagaikan ular yang merayap cepat. Saharu'a yunannas. Tersihir pandangan mata manusia. Bukan hal yang mustahil. Kalau misalnya apa, lidi-lidi tadi pun juga digunakan sebagai jalan bagi syaitan untuk memfitnah orang yang salih. Misalnya seperti itu. Ya. Karena ketika itu pun juga disimpulkan siapa pelaku. Bukan Al-Fakir Alhamdulillah ya. Nah, tapi ini menjadi fitnah. Anak SD bagaimana mungkin kita bisa paham? Ya kita hanya membenarkan saja. Bagaimana kalau itu fitnah? Alhamdulillah. Dalam Islam itu pembuktiannya tidak syar'i. Dan bahkan mengandung khurafat. Dan ternyata tashabbu bil kuffar. Man tashabbu bil qaumin fahuwa minhum. Termasuk ke dalam keumuman larangan dalam hadis tersebut. Ini contoh. Yang lainnya. Kesialan, nah itu ya, dikaitkan dengan kesialan. Ada lontar jenis itu cemerlang. Kena lontar kembali. Kalau solatan itu darah ayam tu, bintang bintang cecah. Tinta tadi menggunakan darah ayam tu, dipakai untuk mengkerangkeng pamping. Tadi korupat. Teori ya. dan dalam keyakinan korupat mereka, jadi darah ayam tadi dipakai apa sebagai jimat minat jama'in. Yang biasa. Ritual sekte aguri adalah lebih ya pula ada dalam masjid pula ya. Ada yang bilang bilang kian kata ini sama seperti kasus mantu Indonesia. Ya. Nah jadi ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum tentang fenomena. Fenomena sihir, pendukunan, sebagainya itu sesuatu yang nyata, real, ya, ada nyata kaum muslim. Maka di antara hal yang penting, bahkan tadi ritual menggunakan darah, ya, dibacakan mantra-mantra, dipakai sebagai jimat, kami makhluk sihir yang semacam itu kita temukan di lapangan rupiah syariah. Jadi banyak kasus seperti ini. Sebagai contoh, misalnya pernah ada kejadian, kita mempraktikan salah seorang dukun itu mereka melakukan apa menggunakan semacam darah ya mengusir jin menggunakan darah. Ini kasus yang juga kita temukan di lapangan rupiah syariah ya. Nah, sebagai contoh tadi misalnya dalam kasus tadi ini contoh yang langsung kita temukan di lapangan rupiah syariah. Nah, praktik semacam ini jelas sekali. Gambar di atas temuan kami. Jadi ketika Al-Fakir diundang ke salah satu pelosok ya, di Cianjur itu daerah pelosok Cianjur Selatan, itu pasien rukyah itu melaporkan bukan mereka pernah praktikkan pendukunan oleh dukunnya dimintai kambing lalu darahnya ditanam tuh ya hingga membusuk semacam itu. Ya. Nah itu ternyata sama seperti praktik-praktik orang musyrik dalam praktik kedukunan mereka. Maka dari itu ikhwatul kiram a'azzanallahu wa iyyakum. Kalau misalnya kita petakan tentang dunia perdukunan al-kahin dan kita sandingkan dengan akhbar dan hadis-hadis Rasulullah SAW itu ini ada yang menarik. Misalnya dalam hadis Rasulullah SAW, man ata kahinan fasaddaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila 'ala Muhammadin SAW. Ini bisa kita kaji dari sudut pandang ilmu balaghah hadis ini. Allah salam tu ikhwatul kiram jelas beliau diutus dengan jami'ul kalim. Innama bu'ithu bi jami'il kalim. Nah, itu kan para ulama menguraikan makna jami'ul kalim itu diantaranya itu kalimat-kalimat Allah salam itu belum mengungkapkan kalimat-kalimat yang ringkas padat itu bisa mewakili merangkum seluruh ajaran-ajaran dalam kitab-kitab para nabi terdahulu. Oleh Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam dan beliau ungkapkan kepada manusia haditsan ini mengandung jami'il kalim ringkas dan padat. Dalam hadis tadi ikhwatul kiram misalnya kadang masyarakat ketika mereka berbicara tentang para dukun itu seringkali mereka beralasan ada orang datang ke dukun kita ingatkan lalu mereka berdalih misalnya ya ustaz kami pergi ke dukun itu dalam rangka untuk ikhtiar mencari pengobatan. Ya. Jadi mereka berdalih beralasan mendatangi para dukun, tukang sihir misalnya atau dukun tabib itu dengan hujah dengan alasan bahwasanya mereka mendatangi para dukun untuk mencari pengobatan. Alasan mereka ikhtiar. Mereka meyakini kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal hadis tadi itu jelas sekali membantah dalil tersebut. Nah, kita uraikan. Saya seringkali membantah asumsi semacam tadi dengan hadis ini. Kita lihat hadis ini khotil kiram man aca kajinan. Siapa saja yang telah datang diungkapkan dalam bentuk al-jumlah asyaratiyah, kalimat syarat. Ya. Man aca, siapa saja yang ata telah datang. Ata termasuk dalam fi'lu madhi. Al-fi'lu al-madhi mabniun 'ala al-fathhi. Kan? Ya, ini man ata, siapa saja yang telah datang, yang namanya kata kerja itu berarti ikhtiar. Jadi siapa saja yang ikhtiar ibaratnya datang kepada kahinan, dukun, kata kahinan pun juga diungkapkan dengan lafal nakirah. Dalam ilmu balaghah yufidut ta'mim. Dalam ilmu balaghah disebutkan para ulama balaghah termasuk itu berfaedah ta'mim, mubham. Cakupannya lebih luas lagi karena bukan ma'rifah. Rasulullah tidak mengatakan man ata al-kahina, tapi kahinan. Ya. Karena relevan memang. Karena kalau misalnya kita runut, baik berbicara tukang sihir pada zaman dahulu dan sekarang, ataupun juga perdukunan zaman dahulu dan sekarang, itu macamnya banyak. Macamnya banyak, jenisnya beragam macam rupa, beragam macam nama. Maka relevan ketika Rasulullah mengatakan kahinan. Mau dukunnya orang Indonesia, mau dukunnya orang Arab sana dan sebagainya, dihukumi sama. Siapa saja yang datang kepada dukun, man ata kahinan, fasaddaqa bima yaqulu, dan ia membenarkan perkataan sang dukun tadi, fasaddaqa bima yaqulu. Ini menggambarkan apa? Fasaddaqa bima yaqulu qaulan kadziban. Perkataan yang mengandung kedustaan, mendustakan Al-Qur'an Karim atau perkataan yang mengandung dusta bertentangan dengan Al-Qur'an Karim, bisa perkataan-perkataan khurafat seperti ini. Ya. Ini bentuk al-ijazu bihadzin. Karena tidak diuraikan di sana perkataan yang seperti apa. Tapi ma'lum 'inda sahabat, ya. Perkataan tadi yang diucapkan oleh para dukun itu sudah ma'lum di antara mereka, mereka mengabarkan apa perkara-perkara ghaibah. Makanya para ulama kita ifatul kiram ketika mereka menguraikan makna al-kahin, ya, Endal Arab misalnya, atau misal dalam kitab Irsyadul Ibad, itu ulama menguraikan yang namanya al-kahin, al-kahana, yal ikhbaru anil mudhibat fi mustaqbali zaman, wa da'il ghaib, wa za'ama annal jinna tukhbiruhu bidzalika. Jadi diuraikan oleh para ulama, yang dimaksud dengan al-kahin dalam kitab Irsyadul Ibad, itu mengabarkan perkara-perkara kegoiban. Penmughiban di mustaqbali zaman, tentang kejadian yang akan datang seperti itu, ya. Dan dia mengklaim bahwasanya dia yang bersangkutan mengetahui perkara goib, memegang kunci-kunci goib, dan dia mengklaim pula bahwasanya jin yang mengabarkan kepada mereka, ya. Nah, dalam hal ini kita temukan tadi dalam hadis tadi diungkapkan yang membenarkan perkataan sang dukun, misalnya ketika dukun mengabarkan tentang rezeki, jodoh dan sebagainya, tentang ajal, sakit dan sebagainya, buktinya ada. Jadi ada salah seorang perawat itu pernah datang kepada Al-Tukir, seorang perempuan tuh, ya, datang untuk minta diruqyah. Nah, ketika itu yang bersangkutan mengklaim telah diponis oleh sang dukun akan mati 9 bulan kemudian. Diponis akan mati 9 bulan kemudian. Kenapa? Karena di jantungnya itu terdapat lilitan kain kafan. Ya. Jadi dalam jantungnya itu terdapat lilitan kain kafan, dia harus diterapi oleh dukun tadi beberapa kali. Yang pertama itu harus menyerahkan uang mahar terapinya beberapa juta. Karena hingga puluhan juta barangkali kalau tidak salah, sekitar 10 juta habis pertama. Untuk apa? Untuk kambing. Untuk ritual dengan menggunakan darah. Menyembelih kambing. La'anallahu man dzabaha lighairillah. Ini jelas sekali kemungkaran yang berlipat-lipat ganda. Adanya syubhat berupa akidah dan juga tadi motif syahwat terhadap harta. Nah, itu ya. Ibaratnya menyebarkan syubhat akidah kepada pasien demi syahwat menguras harta benda mereka. Faktanya ada, bahkan langsung kita hadapi. Nah, waktu itu kita jelaskan ini merupakan khurafat. Dari mana dukun tadi tahu tentang usia dipastikan 9 bulan kemudian misalnya. Nah, dari mana pula dia tahu ada lilitan kain kafan. Nah, kita rupiah yang muta-muta biasa saja seperti itu. itu tipu daya para dukun di zaman ini. Nah, mereka mengabarkan perkara gaib bisa secara pasti. Nah, dalam hal ini ikhwatul kiram jelas bertentangan dengan bima unzila ala Muhammad SAW. Takutkah kalau bima unzila ala Muhammad SAW, maka jawab syaratnya ketika orang mendatangi dukun, benarkan perkataan mereka, maka jawab syaratnya adalah ancamannya. Ini sekaligus mengandung tadhib. Apa tadhib dari Rasulullah SAW, peringatan keras sekali. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah mengkufuri terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Kalimat faqad kafara ikhwatul kiram itu merupakan khabar, al khabar al inkari, ya. Apa al khabar yang dikuatkan dengan taukid, satu taukid dalam khabar tadi. Faqad kafara, maka sungguh ia telah kufur. Huruf qad di depan al fi'lu al madi. Berfaedah taukid, ya, taukid dalam ilmu balaghah itu jelas sekali. Berarti berfaedah menafikan inafi asyakki. Kalau penegasannya banyak, banyak taukid dan sebagainya, maka dinamakan al-khabar al-inkari. Atau dalam bahasanya Profesor Wahba Azwaidi, at-taukid al-inkari. Menafikan asyak, termasuk menafikan penafian, pengingkaran, ya, seperti itu. Artinya ada orang yang menagukan. Karena tidak serta-merta Rasulullah mengabarkan khabar tadi dengan adanya penegasan-penegasan dalam ilmu balaghah, kecuali pasti adanya orang yang meragukan atau orang yang mengingkari. Artinya apa? Khabar tadi itu tidak boleh, apa dalam artian khabar tadi itu betul-betul menafikan adanya keraguan termasuk juga pengingkaran. Orang yang mendatangi dukun membenarkan perkataan dusta para dukun yang bertentangan dengan dalil qat'i dari Al-Qur'an As-Sunnah, maka sungguh tak relevan. Kalau ancamannya apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Dalam kalimat bima unzila ala Muhammadin SAW itu terdapat bentuk majazi, ya, ungkapan kiasan. Bima unzila ala Muhammadin SAW, takdiruhu Al-Qur'anul Karim. Nah, al-wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah al-wahyu. Nah, ini bagian dari al-isti'arah al makaniyah. Karena lazim dari kata unzila itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maknanya adalah al-wahyu al-Qur'an al-Karim, seperti itu. Artinya orang yang mengingkari, yang membenarkan perkataan dukun, perkataannya bertentangan dengan Al-Qur'an As-Sunnah, berbicara tentang apa khabar tentang gaib dan sebagainya, itu jelas sekali. Nah, ini realitanya ini ada tengah-tengah kaum muslim. Nah, maka PR-nya kaum muslim, para dai ini wajib, ya, mengkafir akidah kaum muslim. Makanya ikhwatul kiram ada pesan penting dalam kitab Asy-Syarif Al-Battar. Ini kitab Asy-Syarif Al-Battar fi at-Tasali li Saharatil Asyrar Wahid bin Abdul Salam Bali, ya. Ini di sebagai mukadimah dari beliau ikhwatul kiram, fa inna mawdu' as-sihr min al-mawdu'atil hama. Di topik tentang sihir ini ikhwatul kiram termasuk topik yang penting, ya, yang wajib ibaratnya dipelajari, didalami, gitu, ya, bahkan dihadapi ibarat oleh para ulama dengan cara apa? Dengan cara mengkaji, memperdalam, gitu, ya, bahkan menulis ataupun juga menyusun karya-karya ilmiah tentang sihir, menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya, tentang hukum dan sebagainya. Karena berbicara tentang sihir ifatul kiram itu dia bisa dipelajari, bisa diajarkan. Ini yang membedakan sihir dengan al-karamah. Karamah tidak bisa dipelajari karena tidak ada. Maka dari itu tidak ada fatwa hukum mempelajari ilmu karamah. Tapi para ulama dalam kitab-kitab mereka merinci hukum mempelajari ilmu sihir dan hukum mengajarkan ilmu sihir dan hukum mempraktikkan ilmu sihir dan hukum apa sanksi dalam Islam bagi orang-orang yang mempraktikkan ilmu sihir. Itu dirinci oleh para ulama kita dalam kitab-kitab fikih. Tapi tidak ada hukum mempelajari mengajarkan ilmu karomah. Bagaimana bisa? Karena faktanya tidak ada. Ya. Nah, ini para ulama. Nah, beliau memesankan poin ini karena tadi sudah tersebar. Bahkan kalau kita evaluasi ifatul kiram berbicara tentang sihir dan perdukunan, itu mereka sudah pada tahap promosi lewat Facebook dan lain sebagainya, website. Ini contoh. Ini yang saya temukan langsung di Facebook, ya. Ini Pak Abu David. Jadi dari salah satu apa website tentang yang mengabarkan tentang zahar al-fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas tentang ini, tentang baju dan sebagainya, tentang kecelakaan, tiba-tiba ada orang yang komen seperti ini. Nah, ya, jadi dia mengaku kalau ketika kecelakaan di mana-mana dan lain sebagainya, kejahatan di mana-mana, maka katanya kata mereka harus menggunakan jimat-jimat berupa rompi hijau goyi itu ya. Rompi semacam ini biasanya faktanya ada raja-rajanya tuh ya. Ada beberapa raja. Tulisan-tulisan Arab yang mengandung apolamsah dan mantra-mantra atam tamat Allah 30 al-musyakwidun wa dajjalun yang diucapkan oleh para dukun, tukang sihir, meminta bantuan kepada syaitan-syaitan turunan jin. Uji boya kodam, hadir asma. Nah, di antara kalimat Arab yang dilafalkan mantra oleh para dukun dituliskan dalam jimat-jimat dan kita temukan secara langsung al-fakir temukan itu biasanya mengandung kata-kata uji boya kodam, hadir asma. Nah, termasuk juga dalam benda-benda ini sudah mereka sudah promosikan. Kalau misalnya seandainya para asatidzah, para du'a tidak mau juga menulis, ya, khawatirnya ketika mereka searching pengobatan misalnya, maka yang muncul ada promosi-promosi dukun tobi, bukan para asatidzah rukyah dengan rukyah syar'iyah. Ya. Maka itu diantara hal yang memotivasi Al-Fatih untuk ini apa menyusun buku ini. Jadi salah satu motifnya untuk menjelaskan perkara tadi ya, dalam buku menyingkap jin dan dukun yang takut di Indonesia. Jadi dalam buku ini bahkan diulas satu bab khusus tentang pendukunan dan juga sihir. Bahkan dalam buku ini banyak sekali fakta-fakta temuan Al-Fakir yang Al-Fakir hapus. Kenapa? Karena khawatir kebanyakan apa halaman berbicara tentang fakta-faktanya. Nah, padahal yang dibahas di sini kan cukup ini cukup banyak bagian pembahasan yang diulas di Fadilah Ta'ala. Nah, itu banyak fakta-fakta, banyak sekali. Apakah di dalam bentuk majalah, dalam bentuk ini jimat-jimat tadi, dalam bentuk buku-buku sihir, bahkan kitab-kitab sihir pun juga ada di tengah-tengah kaum muslim. Kalau seandainya para du'a tidak mau menulis, ini juga bahaya. Nah, makanya PR-nya barangkali ke depan itu kalau kita punya waktu kita bisa adakan daurah tentang menulis karya ilmiah berbahasa Indonesia. Ya, kalau di sini diajarkan tentang menulis taklif ini makalah bilughah al-arabiyyah. Nah, kalau kebutuhan daulah terutama masyarakat, nah, jangan lupakan tentang kaidah-kaidah penulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini juga perlu. Nah, itu yang makanya buku-buku yang Al-Fakir susun itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, karena tadi majalah dakwahnya yang Al-Fakir hadapi itu masyarakat setempat seperti itu. Nah, menulis bahasa Arab itu juga bagus diperlukan, tapi jangan lupakan saya perlu daurah pula tentang tulisan karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia. Karena kadang begini, ada orang yang judulnya, misalnya tujuannya mau menjelaskan tentang balaghatul hadis syarif. Misalnya hadis ad-dinun nasihah. Ini kan kalimat hadis yang cantik sekali ungkapannya, kalaman balaghah. Tapi kalau orang tidak paham tentang kaidah penulisan yang baik seperti apa, itu akhirnya dia tidak sedang menjelaskan hadis, tapi sedang menjelaskan ilmu balaghah. Ya. Tadinya mau menjelaskan balaghatul hadis syarih, ini ada kaidahnya supaya orang tidak fokus kepada pembahasan ilmu balaghahnya, padahal maksud yang menjelaskan hadis tadi dari sudut pandang ilmu balaghah ini ada ilmunya. Ya. Karena Al-Fakir temukan yang kurang tepat seperti itu. Nah, dalam kitab ini Fatihul Kiram As-Salim Al-Battal Tiktasari Al-Sahra Al-Masyarah itu jelas sekali pesan bagi para du'at. Ya. Karena di antara hal apa yang ditemukan di tengah masyarakat ini memang tantangan tadi. Tantangan tentang dunia sihir dan sebagainya. Bagaimana misalnya para tukang sihir itu di Fatihul Kiram, para penggiat ilmu sihir itu mereka bekerja siang dan malam untuk merusak masyarakat. Ya. Demi apa? Demi ganjaran dirham-dirham, uang, harta. Ini syahwatnya mereka. Kalau seandainya para ulama mereka menguraikan apa az-zura bimakna asyubhat wa syahwat, ini kita temukan dalam pekerjaannya para dukun dan tukang sihir. Tujuan mereka itu demi syahwat, harta, benda. Dengan cara apa? Dengan cara menebarkan syubhat tentang masyarakat. Orang yang tadinya sebetulnya sakit fisik, bahkan kalau kita data itu ya, jadi jangan heran, jangan kaget. Kalau misalnya kita terjun ke dunia rukyah syar'iyah, itu seringkali banyak orang pasien rukyah yang kita tanya, bapak ibu pernah berobat ke mana saja? Nah, mereka mengaku saya pernah berobat ke ustadz dan kepada si fulan, kepada dukun. Saya tanya pengobatan ustadznya, tanda kutip seperti apa? Ustadznya itu meminta ayam disembeli, darahnya dipakai diraja di badan saya, ayam jadi makan, dipasak, digoreng seperti itu. Saya katakan itu bukan praktik rukyah syariah. Itu ya, itu lebih lekat kepada praktik perdukunan. Nah, tapi masyarakat kadang melabeli mereka dengan sebutan ustadz. Ini keliru. Nah, barangkali yang bersebutan tidak paham atau paham tapi mempraktikkan praktik ini ritual sihir ya, wa'alaikumsalam, menggunakan darah. Darah itu najis. Darah itu najis. Nah, syar'inya yang namanya darah itu dibuang. Tidak bisa kita awetkan jadi makanan kan? Aron. Atau bisa dipakai untuk diraja di punggung. Ketika dukun bisa menggunakan darah, ada dua kemungkinan. Ketika diraja di bagian seseorang, di tubuh seseorang, ada dua kemungkinan. Dan dua kemungkinan tadi kembali kepada keburukan syar'an. Yang pertama, dukun tadi misalnya ketika raja itu menuliskan kalimat-kalimat dari Al-Quran Karim. Menggunakan darah, itu apa? Al-istizau bi ayatil Quranil Karim. Perbuatan kekufuran. Ya? Sebagian ulama mengatakan zindik wal-ayatubillah. Kalau dia menuliskan ayat Al-Quranul Karim, itu termasuk ke dalam thariqatun najasah. Dijelaskan dalam kitab Syekh Wahidin bin Al-Salam Bali ini, thariqah semacam ini dinamakan thariqatun najasah. Thariqah para tukang sihir dukun mencari keridhaan syaitan dengan cara tadi menghinakan Al-Quranul Azim. Itu perbuatan kekufuran. Semakin kufur dukun, maka semakin besar dukungan syaitan-syaitan golongan jin. Yang kedua, dukun tadi menggunakan kalimat-kalimat syirkiah atau mantra-mantra jangan jauhkan. Nah ini masuk pula ke dalam larangan apa man'allaqa kalimatan faqad asyraka. Atau dalam hadis lain, inna rukawat damai wa tibalata syirkun. Jadi dia menuliskan mantra-mantra syirkiah atau mantra-mantra majulah yang juga diharamkan oleh para ulama. Tidak ada baiknya. Nah, jadi pasti ya, itu lasyak hati. Tidak ada keraguan kalau orang sudah menggunakan darah dalam praktiknya, kita katakan itu praktik kedukunan. Tasyabuhnya kepada siapa? Nasab keilmuannya kepada tukang sihir anti vampir itu ya. Itu bukan apa bukan para perukia syariah yang tidak ada dalam praktik rukia menggunakan darah wal'iyadzubillah. Ini kerusakan jelas sekali. Nah, mereka jelas sekali bisa merusak orang-orang ya lemah yang awam dan sebagainya itu ya. Dan mereka menggunakan ibaratnya beragam macam cara untuk menyesatkan manusia. Maka jelas sekali suatu hal yang jelas ya fatil kira minal wajib ala ulama muslimin an yabinu linnasi khatar sihri wa darab. Jadi jelas sekali di antara kewajiban bagi ulama kaum muslim dan kita insyaallah taala menjadi kader-kader dai semoga saja menjadi para ulama di antara generasi ulama rabbani abad ini fatil kira amin ya rabbal alamin. Mau tidak mau kita harus paham fakta ini. Maka relevan ketika para ulama mereka menguraikan hukum pelajari ilmu sihir bisa dalam kitabnya Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad was apa Muhammad Ali As-Sabuni itu belum menukil syair Alafu syarr wa dali syir lakin tawfiq wa man la ya'rifu syarra min an-nasi yaf'al fi. Mempelajari keburukan, mempelajari tentang sihir, tentang perdukunan, kejahatan-kejahatan mereka, tata cara mereka apa tata cara perdukunan mereka seperti apa. Nah ini kita ungkap ke tengah-tengah masyarakat untuk memproteksi masyarakat dari keburukan para tukang sihir tadi. Kalau kita tidak paham tentang perdukunan, bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan? Khawatirnya ketika ditanya oleh masyarakat awam, kitanya malah gelagapan. Itu wa'iyadzubillah karena kita tidak paham faktanya ya. Ini bahaya. Bahkan di antara hal yang paling penting bagi seorang ulama, bagi seorang dai di zaman ini khususnya, sungguh-sungguh tuh ya. Bagaimana? Jadi tidak hanya berbicara tentang menjelaskan kemungkaran para tukang sihir saja atau kebatilan praktik-praktik dukun podit, tapi seorang dai pun juga lebih ahsan kalau mereka bisa memberikan solusi praktisnya. Di samping menjelaskan tentang keburukan ini, wah itu mah tidak boleh pakai dukun tabib ini ABC dan sebagainya, tapi kita tidak bisa memberikan solusi praktis misalnya. Nah, itu kurang. Sebetulnya cukup, cuman kurang. Maka sudah menjadi hal yang lumrah logis sekali kalau seorang dai pun juga mampu memberikan solusi pengganti. Dalam hal ini ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah itu ikhwatul kiram. Kalau saya ruqyah ini Al-Fatih kemarin sampaikan, Kalau saya rukyah diambil oleh orang-orang awam yang tidak belajar misalnya ulum syar'iyah, khawatirnya terjadi banyak fitnah. Dan itu terjadi fitnah, ya. Maka kita temukan misalnya istilah-istilah tadi mengkerangkeng jin dengan mantra baca ABC dan sebagainya, itu pernah kita temukan. Atau ada orang yang mengaku rukyah syar'iyah, tapi misalnya keliru, teledor, memunculkan berbagai macam istilah, misalnya membakar jin dengan ayat rukyah, membakar jin, mengkerangkeng jin, ya, dengan ayat-ayat rukyah dan sebagainya. Secara kasat mata kita katakan mereka dalam posisi orang ikhlas. Ketika memunculkan istilah tadi, hanya saja praktek-praktek mereka pun juga secara umum juga syar'i, jadi bukan dukun sebetulnya. Tapi al-fakir pandang, barangkali tadi karena kurang kehati-hatian dalam memunculkan istilah, barangkali karena kurang memahami kaidah-kaidah Islam dalam memunculkan istilah-istilah semacam itu, sehingga tadi terpeleset memunculkan potensi khurafat baru. Sehingga orang menggambarkan begini, membakar jin berarti digambarkan dibakar pakai Al-Quran. Itu merupakan hal yang tanda kutip, ya, ibaratnya memunculkan istilah membakar jin dan sebagainya. Padahal kan perkara gaib. Bagaimana caranya jin bisa dibakar dan sebagainya? Bagaimana tergambar dalam benak kita dan sebagainya masyarakat awam? Kan tidak asal. Itu kan ada. Nah, maka dari itu jelas sekali sudah seharusnya rukyah pun juga dipahami oleh para asatidz, para du'at. Dalam kitab ini Fathul Kiram ini ada beberapa pasal. Di antaranya dijelaskan tentang ta'rif sihri, ini di dalam pasal pertama. Pada pasal yang kedua, sihir dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pasal ketiga, jenis-jenis sihir. Pasal yang keempat, bagaimana seorang tukang sihir menghadirkan bangsa jin, ya. Pasal yang kelima, tentang hukum sihir dalam syariat Islam. Pasal keenam, tentang tata cara praktik syar'i membatalkan sihir. Nah, ini pasal yang ketujuh, ini bagaimana menerapi seorang suami yang terikat dengan sihir rabti, tidak bisa menggauli istrinya. Ini ada dalam at-tarbi salafin salih. Al-faslu tsamin, ilajul aini, tentang praktik mengobati penyakit ain. Nah, ini diantara pembahasan tafsil dari kaidah-kaidah rukyah secara umum, ya. Nah, yang pertama ikhwatul kiram tentang ta'rif sihir. Al-kahin itu dalam terminologi orang Arab secara umum, kalau kita kaji kitabnya para ulama, itu cakupannya luas. Jadi ketika Rasulullah mengatakan man ata kahinan, yang al-fakir pahami, kalau kita kembalikan kepada ta'rif lugawi, ta'rif istilahi dari para ulama, ini pun juga ada irisan yang dimaksud dengan kahinan. Dalam hadis Rasulullah tersebut tercakup pula diantaranya tukang sihir ataupun juga munajjim ataupun juga arwah. Jadi yang namanya si tukang yang namanya dukun itu jamaah sekalian ya Fathul Kiram, itu kan dirinci. Kita menemukan ada orang, misalnya orang yang praktikkan sihir dikatakan as-sahir. Ada pula orang yang meramal dengan bintang-bintang dikatakan al-munajjim. Ada pula misalnya orang yang meramal barang hilang, mobil hilang dan sebagainya, makanya dinamakan oleh para ulama dalam kitab Irsyadul Ibad, misalnya orang yang meramal maka dobola dinamakan arwah, ya, paranormal, orang pintar membodohi masyarakat setelah. Nah, yang fenomena tadi dengan beragam macam kekhususannya ifatul kiram, ternyata bagi orang Arab itu dinamakan kahinan. Itu diuraikan di dalam buku ini pun juga saya nukil pendapat para ulama yang mengatakan kahin itu yang dinamakan najim, sahir, arwah itu masuk ke dalam cakupan keumuman makna kahin. Maka ketika Rasulullah tadi mensabdakan man ata kahinan fasaddaqa bima yaqulu, dengan karakter khusus misalnya mereka yang mengabarkan perkara gaib, mau tukang sihir yang mengabarkan perkara gaib, mau arwah atau najim dengan cara beramal dengan bintang-bintang, pergerakan bintang-bintang, maka yang semacam itu termasuk dalam definisi kahin yang terlarang dalam syariat Islam seperti itu, ya. Nah, lalu apa makna sihir? As-sihru fil lughati ifatil karam qala al-Azhari, as-sihru 'amalun yuqarribu fihi ila syayatan wa bi ma'unatin minhu. Jadi yang dimaksud dengan sihir itu ifatil karam secara bahasa itu digambarkan sebagai perbuatan di dalamnya mendekatkan diri kepada syaitan dan mendapatkan pertolongan, memohon pertolongan dari mereka. Nah, cuman asal usul bahasanya ikhwatil kiram, maka la ayaban asal sihri sarfu syai'an haqiqati la ghairi fakan nasahir lama ra'a al batil fi suratil haqqi wa khair asyai'a ala ghairi haqiqati. Nah, jadi yang dimaksud dengan sihir ini ikhwatil kiram, para ulama itu mereka berinci berbagai macam maknanya secara istilah. Secara bahasa kata sihir ini diambil ibaratnya dari ungkapan Arab sahabta sabiya idza khala'tam. Engkau dikatakan telah menyihir seorang anak laki-laki jika engkau mengelabuinya. Nah, maka yang dimaksud dengan as-sihru ini ikhwatul kiram dikatakan para ulama sarfu sayyi'an haqiqati tauhuman. Itu ya. Jadi memalingkan sesuatu dari hakikat dari gambaran hakikinya kepada gambaran khayalian seperti itu. Apa dalilnya? Nah, ini relevan dengan dalil dalam surat apa dalam suatu Arab ya, saharu ya yunannas, mereka para tukang sihir itu menyihir pandangan mata manusia. Ini asal usul kata bahasanya. Meskipun dalam perinciannya para ulama lalu merinci lagi berbagai macam jenis-jenis sihir itu lebih dari sekedar memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Misalnya sihir santet, meskipun memang sihir santet pun juga itu mengandung indikasi bagaimana seseorang yang tadinya sehat ya, lalu tergambar dalam perutnya misalnya berbagai macam benda-benda aneh secara lebih. Nah, hanya saja yang namanya santet ataupun juga pelet dan sebagainya, kenapa para ulama menamakan itu merupakan sihir? Karena tercakup dalam makna faedahnya, ibaratnya secara istilah, yang namanya sihir itu ciri-cirinya menggunakan bantuan syaitan-syaitan golongan jin. Santet, pelet menggunakan bantuan jin untuk mencapai tujuan-tujuan jahatnya. Maka para ulama pun juga menggolongkan santet, pelet termasuk ke dalam praktik-praktik sihir seperti itu. Ini ada contoh. Ini di Eropa terkenal. Ini banyak mengungkap ini ya, video ini. Sandrius ini tentang Illuminati konspirasi, konspirasi Illuminati dan paranormal. Ini kemungkinan besar sihir, bukan sulap ya. Bola terbang semacam ini bukan hal yang sifatnya logis. Dan bukan hal yang mustahil terjadi. Karena kenapa? Karena itu bisa aja menggunakan bantuan syaitan golongan jin, yaitu menggunakan sihir, asihru seperti itu. Jadi dia membaca mantra-mantra sepertinya itu ya. Nah, ini bola matanya bisa berubah secara drastis. Dari hitam menjadi putih. Termasuk juga salah seorang ini paranormal terkenal dari dunia barat itu namanya Chris Angel. Itu praktik-praktik sihirnya itu menggunakan tata cara santet itu ya, itu menggunakan ini kudu boneka. Ini dalam salah satu video, tapi lama kalau kita cari lagi, itu dia mempraktikkan ini sihir kudu menggunakan boneka dibaca mantra-mantra, ditusuk-tusuk dengan jarum, orang yang dibaca mantra-mantra itu berdarah dengan sendirinya itu ya. Itu ada di antara praktik-praktik sihir. Nah, kenapa dikatakan sihir? Karena itu menggunakan bantuan syaitan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah termasuk juga Syekh atau Ibnu Khalil itu beliau misalnya mengatakan la yatimu syahru illa bi tilawati kalam kufurin. Dengan kata-kata kufur dengan tujuan apa? Tadi mendekatkan diri kepada syaitan-syaitan golongan jin, ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, maka dari ikhwatul kiram tentang praktik-praktik sihir semacam ini, baik santet, pelet dan sebagainya, kita akan ulas tentang ciri-cirinya. Itu jelasnya termasuk dalam sihir. Hanya saja secara definitif, secara bahasa, sihir berbicara tentang tadi memalingkan sesuatu dari hakikinya, dari wajah aslinya. Nah, Al-Arab yang namanya orang Arab itu ifatil kiram itu menamakan sihir ketika sihir. Apa dinamakan suatu praktik sihir sebagai sihir? Di antaranya itu ketika seseorang sakit, seseorang yang sehat itu menjadi sakit secara tiba-tiba. Misalnya ada orang yang katakanlah dia merasakan benjolan di dalam perutnya. Ini ada kasus. Orang yang merasakan benjolan di perut, beberapa kasus Al-Fakir temukan, termasuk di antaranya pernah datang ke rumah ini pula, itu dari daerah pedalaman Kabupaten Sukabumi. Dan dia datang mengaku selama sebulan itu merasakan benjolan di dalam perutnya, diperiksa akan ke beberapa dokter, tidak terdeteksi apapun, tidak ada masalah. Tidak ada masalah di lambung dan sebagainya, semuanya normal. Tapi merasa sakit dan benjolan ada di dalam perut. Susah makan dan sebagainya. Akhirnya kita rukyah dengan rukyah syariah, dokter menyerah dan sebagainya, tidak ditemukan penyakitnya seperti apa, akhirnya kita rukyah. Pada beberapa menit pertama itu sudah reaksi. Jadi tata cara praktik kita usap bagian perutnya, dia laki-laki, kita bacakan rukyah, kita tiupkan ke arah perutnya, ayat-ayat pembatal sihir, ayat-ayat rukyah secara umum, lalu kita tarik ke atas, dia muntah-muntah. Jadi keluar penyakitnya bismillah, pasca rukyah dia langsung minta makan. Ya. Karena lapar. Yang bersangkutan kehilangan berat badan kurang lebih sekitar 10 kg. Ya. Jadi kurus-kurusan. Seorang pemuda, akhirnya kita rukyah, nah setelah rukyah merasa lapar karena dari tadi siang tidak makan karena merasa kenyang. Ketika keluar penyakitnya, itu bifadillahi ta'ala, kembali. Dengan rukyah syariah, itu bifadillahi ta'ala. Itu ada kasusnya. Nah, wasiru fi istilah syar'i, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi itu mengatakan, asiru fi urfi syar'i, muhtasib bi kulli amrin yahfar, salbu wa bitakhyilin, wa bitakhayulin ala ghairi haqiqatihi. Wajiri majrut tangwi wal khidat. Yang dimaksud dengan sihir dalam pengertian syar'i ini khusus berkenaan dengan perkara-perkara yang samar sebabnya. Nah, jadi dalam hal ini ikhwatul kiram, baik definisi bahasa maupun juga definisi syar'i, jadi dalam kajian usul fiqih kan ada hakikat lugawiyah, hakikat urfiyah, hakikat syar'iyah dalam pembahasan tentang al-hakikat wal majaz kan seperti ini. Nah, tentang sihir ini banyak diungkapkan dalam nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka mau tidak mau ketika kita mengkaji makna sihir, makna kain, makna munajim dan sebagainya, ini wajib dikembalikan kepada hakikat syar'iyah. Karena itu bicara tentang hukum. Sihir kita kaji secara bahasa ada irisan dengan makna syar'inya. Nah, dalam Al-Qur'an tadi saharu a'yunan itu dalilnya. Jadi secara syar'i definitif itu sama seperti hakikat lugawiyahnya. Dalam hal ini tadi, suatu perbuatan yang samar sebabnya tiba-tiba ada di dalam perut, misalnya berupa paku-pakuan, ya, atau ada di dalam perut berupa benda-benda tajam, ada gunting, ada pisau dan sebagainya, itu terjadi. Ada paku payung, ada paku-paku kecil, paku-paku besar, itu kan terjadi. Terjadi tiba-tiba tidak ada operasi, tidak ada apa misalnya perbuatan ini memakan, gitu ya. Memakan beling dan sebagainya tidak ada, tiba-tiba di dalam perutnya ada paku dan sebagainya, atau misalnya terjadi dengan cara ini khayalian, sesuatu yang tidak apa sama hakikatnya, ibarat seperti itu terjadi dengan tipu daya dengan bantuan syaitan gulungan jin, itu termasuk dalam cakupan sihir. Maka tadi kita temukan santet, pelet itu pun juga termasuk dalam cakupan sihir, ya, seperti itu. Waqala Ibnu Qudamah al-Maqdisi wa 'aqdun wa raqab wa kalam yatakallam bihi aw yaqtubuhu aw yu'mal syai'an yu'athir fi badanil mas'ur aw qalbahu aw aqlahu min ghairi mubasyaratin lahu. Nah, di antara yang dimaksud dengan sihir itu merupakan apa perjanjian. Berupa apa, bukan perjanjian, yang berupa ini apa? Ikatan, berupa tali misalnya dengan mantra-mantra ataupun juga perkataan-perkataan yang diucapkan atau itu pun juga yang tulis. Makanya yang namanya sihir itu bisa terjadi dengan wasilah, itu misalnya tadi jimat-jimat tuh ya. Sebagai contoh, sihir yang menggunakan perantaraan wasilah berupa mantra-mantra, ini banyak kita temukan dalam kasus-kasus sihir yang menggunakan ini tamimah, rajah dan sebagainya. Ini contoh, biasanya ini sihir untuk penglaris tuh ya. Ini saya foto di meja kantor, di maktabil idarah. Nah, ini baru saya temukan dari pasien rukyah yang taubat menyerahkan jimat-jimat semacam ini. Ada uang 100 ribu, ada uang 1000 perak. Jadi modalnya ada yang 100 ribu, ada yang modalnya 1000 perak. Untuk apa? Biasanya untuk sihir ini, pengasihan. Untuk pelet, pelet pengasihan. Ada mantra-mantra, al-khutut al-majhulah, ada simbol-simbol angka. Ini bagian dari al-khutut al-majhulah. Kadang ada huruf-huruf Arab berupa huruf ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, ya. Itu dipotong-potong dari ungkapan bismillah. Nah, ini termasuk dalam thariqah-thariqah kedukunan dijelaskan dalam kitab Asharim al-Bakar. Nah, ini juga bahaya. Nah, termasuk juga ini yang Al-Fakir temukan, ini termasuk wasilah sihir. Karena yang namanya sihir itu ikhwatil kiram mau tidak mau itu wajib menggunakan, harus dibutuhkan menggunakan, terwujud dengan menggunakan wasilah. Makanya dalam isyarat dalam Al-Qur'an surah Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad." Dari keburukan para tukang sihir perempuan yang menghembuskan mantra-mantra, yang menghembuskan dalam kurung atam tamas waruqa asyirkiyah terhadap apa? Terhadap tadi membacakan mantra-mantra, mantra-mantra syirik dan sebagainya, tancaman kepada apa? Kepada ukhuwah tadi. Tali-tali, tali temali, ikatan-ikatan sihir. Nah, dalam ayat ini terdapat dilarang yang namanya ikatan-ikatan tadi itu menjadi wasilah sihir. Makanya para ulama menguraikan yang namanya sihir itu harus menggunakan wasilah. Ya. Nah, di antara wasilahnya, lima yang tubuh. Ditulis oleh para tukang sihir bisa berupa jimat-jimat semacam ini. Ini dalam salah satu jimat, ini menggunakan apa? Simbol mirip seperti bahasa Ibrani, Yahudi. Ya. Makanya ada bendera apa? Bendera Israel. Simbol bintang, bintang David, wa'iyadzubillah. Nah, ketika Al-Fakir diundang ke Malang itu, mengisi bedah buku di Malang tahun 2012-an, kalau tidak salah, ketika itu ada peserta yang mengatakan, katanya ini bukan untuk Ibrani, tapi masih bahasa, masih seakan dengan bahasa Ibrani Yahudi, wala'alam. Tapi setidaknya adanya bendera semacam ini menunjukkan apa? Kemungkinan besar ini bahasa Ibrani. Silakan untuk lihat. Mirip seperti ini. Bahasanya itu seperti itu ya. Ini jimat, dijadikan jimat. Bagaimana mungkin? Ada simbol Yahudi, simbol simbol syaitan digunakan sebagai jimat dibawa oleh kaum muslim. Ini Al-Fakir temukan dari orang muslim, pasien yang Al-Fakir rukyah juga, yang obat seperti itu. Mereka dapatkan dari mana? Dari dukun. Kalau kita tanya dukun dapat dari mana, kemungkinan besar mereka talak ilmu sihirnya ini dari buku-buku sihir yang ditulis oleh para tukang sihir Yahudi. Maka relevan dalam surat Al-Baqarah 102, وَاتَّبَعُوا مَا تَسْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَاتَّبَعُوا مَا تَسْلُوا الشَّيَاطِينُ. Ini kata kuncinya. وَاتَّبَعُوا مَا تَسْلُوا الشَّيَاطِينُ. Al-Alim Asy'ab Ibnu Khalid dalam kitab At-Taisir Ibnu Usul Tafsir belum menguraikan bagaimana cara tukang, bagaimana cara syaitan-syaitan golongan jin menyebarkan ilmu sihirnya ke tengah-tengah manusia dengan cara wasilah, dengan dua wasilah. Nah, yang pertama dengan cara waswasah dibisikkan kepada para tukang sihir. Yang kedua, para tukang sihir ketika menerima waswasah dari syaitan golongan jin, tata cara praktik sihir ABC menggunakan ABC dan sebagainya, menggunakan wasilah bedak darah ini itu dan sebagainya, lalu dituliskan wanta barma tasbun syayatin ala munkir sulaiman cala yaitu tilawatan yang dibacakan ibaratnya oleh syaitan-syaitan gulungan jin talik ditalakikan kepada apa kepada syaitan-syaitan gulungan manusia para tukang sihir hal unab dihukum ala mantan zul syayatin tanah zul ala kuliah fakir asin dituliskan. Nah, makanya muncul ke tengah-tengah kaum muslim buku-buku sihir. Nanti silakan kita ulas beberapa buku-buku yang dikatakan oleh para ulama, para syaikh, para imam sebagai buku-buku sihir. Di antaranya apa? Di antaranya kitab Syamsul Ma'arif. Di antaranya kitab Mambang Usulul Hikmah. Di antaranya kitab Syamsul Anwar. Di antaranya ada kitab-kitab yang lain. Nah, itu pernah Al-Fakir dapatkan pula, tanda kutip secara talafi, secara tidak sengaja ternyata mendatangi ini perukyah yang mendalami ilmu pendukunan secara tidak sadar sepertinya. Minggu yang lalu Al-Fakir cerita ada orang ahli bekam, tapi dia mengaku bisa merukyah menggunakan jin Qurinah Wasallam, meminta bantuan kepada jin Qurinah Wasallam. Dia bisa meruqyah jin menggunakan menembak jin dengan pulur dari lafzul mahfuz. Dia bisa mengkerangkeng jin dengan bacaan Al-Qur'an ini itu dan sebagainya. Dan dia menyebutkan salah satu kitab karangan apa referensinya Tajul Muluk kalau tidak salah, kitab Tajul Muluk ya, karangan Daud Batoni. Seingat saya seperti itu. Nah, itu ada buku-bukunya, buku-buku talaqqi mereka wal'iyadzubillah. Nah, termasuk juga dalam jimat semacam ini temuan kita ada kalimat uji buya kodam hadir asma. Titik dua ada angka-angka Arab. Kayak ini ya, kode nomor HP itu. Nomor kontak seperti itu. Jadi uji buya kodam hadir asma titik dua angka Arab. Ada dukun bisa mengatakan, kita dengan kalimat tadi tidak sedang meminta kepada syaitan golongan jin, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata kufur. Kodam, bagaimana mungkin Allah Jalla wa ala dipanggil dengan harfu nida kodam? Dengan harfu nida ya kodam. Ini kan apa al-istizaa'u billahi Jalla wa ala wa ta'ala, kata-kata kufur. Atau yang kedua, misalnya orang dukun mengklaim itu kita tidak sedang minta bantuan kepada syaitan golongan jin, tapi kita minta bantuan kepada malaikat. Nah, kita jawab wal malaikat itu kata Allah Jalla wa ala sifatnya la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma tu'marun. Tidak mungkin malaikat membantu tukang sihir mempraktikkan sihir atau mempraktikkan kemungkaran. Ayat min ayat semungkar tidak mungkin menghalustai. Bertentangan dengan ayat Al-Qur'an negara, jelas sekali. Oke lah, saya nggak punya minta bantuan kepada jin muslim. Nah, jin muslim berlaku pula kaidah ibaratnya apa? Di antara ciri karakter seorang mukmin, jinnan wa insanan itu diungkapkan dalam hadis Rasulullah. Apa min husni islamin badin tarku mala, yakni jin muslim mukmin tercampur juga dalam hadis itu. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, termasuk juga Islamnya bangsa jin, seorang jin misalnya, maka dia akan meninggalkan perbuatan yang tidak berfaedah bagi yang bagi agamanya maksudnya. Maka yang muncul paling mungkin adalah kodam syaitan golongan jin. Disebutkan dalam isyarat ayat Al-Qur'an Al-Karim wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa qiyadu billah. Yang paling mungkin adalah ayat ini sesuai ya. Nah, maka yang paling mungkin syaitan-syaitan golongan jin dan Allah sifati sebagai perbuatan fazaduhum rahaqa, menambah dosa dan maksiatan. Diuraikan para ulama ketika bangsa jin ditaati oleh manusia, maka bangsa jin semakin takabur. Muncul sifat al-kibr. Makanya dalam apa dalam kisahnya asal nuzul surat al-jin ini Fatin Kira digambarkan bagaimana bangsa jin itu syaitan-syaitan tadinya mereka takut kepada bangsa manusia. Lima rawat, tapi ketika bangsa jin mereka melihat bangsa manusia tunduk kepada mereka, bahkan al-isti'adah minta bantuan, maka jadinya mereka jumawa, sombong dan takabur. Menyesatkan manusia, minta darah, minta ini, sesaji dan sebagainya, melakukan perbuatan kesyirikan, maka bertambah-tambahlah dosa bagi manusia iya, termasuk juga bagi bangsa syaitan jinnya tadi. Ini kemungkaran, ya? Bilang mungkar jelas sekali. Nah, dalam hal ini Fatil Kiram termasuk juga dalam jimat pelet semacam ini tidak jelas. Ini jimat pelet, nah termasuk ke dalam sihir, termasuk ke dalam wasilah sihir. Makanya ketika kita tahqiq fakta ini, ketika Al-Fakir buka fotonya dan sebagainya, ini namanya ranti dimantrai pakai mantra-mantra ini apa mantra-mantra majhula atau foto al-majhula ini yang semacam ini. Nah, di dalamnya di belakang namanya ini terdapat kata-kata mantra bahasa Arab minta agar si ranti cinta sama si fulan, minta kepada kodam wal'iyadzubillah ya, ini perbuatan mungkar sekali, termasuk menggunakan golok ya, bahkan ada lukisan semacam katanya ini untuk jimat, ini jimat ya. Ini gair mafhumah, majhulah, jelas sekali. Ada mantra-mantra sebagainya, ini banyak macamnya. Termasuk juga tulisan semacam ini. Mal fa'idah. Kata Rasulullah, in zidha fa'inna la tazidukan la wa'nan ayat wa'fan. Da'fal aqidah dan kuatnya. Ini dipotong-potong. Ya. Tariqah apa semacam ini. Wa'iyadzubillah. Fatolam sah, makanya kata para ulama, fatolam sah wahyul khututul majhula al-ma'ani, wahyul khututul majhula al-ma'ani, wafi ma'naha kullasmin ajamin juhila ma'nahu wa qad qarana al Imam al Ghazali baina ilmi al-qalam siwa sihri haitsu qala fil ihya wa ba'd al ulum rubbama kana mubighan bi sahibihi aw bi ghairihi kama yuzammu amal sihri wa qalam sah. Sihir disandingkan dengan qalam sah. Qalam sah fa al-qutub al majhulah. Ternyata kita temukan tadi dalam gambaran-gambaran sihir. Karena tidak ada yang tergambar dalam benak kita ketika para ulama mendefinisikan qalam sah sebagai al-qutub al majhulah kecuali tadi. Dalam bayang apa dalam bentuk jimat-jimat tadi betul tidak? Ada huruf, ada angka dan sebagainya, itu kan kode-kode. Itu kan kode-kode. Kode menunjukkan keyakinan sesuatu, tapi kan pada hakikatnya majhulah. Bahasa manusia tidak mengenal kode-kode semacam itu kecuali dibikin oleh tukang sihir dalam bentuk apa teori-teori jimat-jimat semacam itu untuk menarik bantuan syaitan-syaitan gulungan jin. Itu ya, ini banyak ini macam ragamnya seperti itu. Nah, kembali lagi suatu ukiran, nanti akan kita ulas tentang jimat, khusus tentang praktik kode-kode sihir dalam konteks jimat. Karena pembahasan dirinci. Nah, termasuk juga dalam hal ini, sihir berpengaruh terhadap badan orang yang disihir. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini, sihir itu takdirnya, pengaruhnya nyata terhadap badan manusia. Jadi jangan salah, pengaruh sihir terhadap manusia ini bukan perkara khayalian, tapi hakikatan. Nyata berpengaruh terhadap badan manusia. Ketika seseorang sakit disantet pada bagian jantungnya tusuk-tusuk menggunakan boneka voodoo misalnya, maka penyakit itu betul-betul real. Ada rasa sakit, ada penyakitnya. Hanya saja dikirim secara gaib. Dipraktikan menggunakan boneka wasilahnya oleh tukang sihir, dibacai mantra-mantra, ditusuk-tusukkan menggunakan benda tajam. Itu prakteknya ada dan banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Dalam film-film pun juga ditampilkan tentang voodoo misalnya di Amerika. Itu dikenal istilah sihir voodoo. Itu sihir yang santet ya, sejenis santet, tenung atau teluh dalam bahasanya kita. Nah, ini juga kita temukan. Nah, pengaruh baik terhadap kolbunya, maka dinamakan sihir kuluh. Contohnya pelet. Pelet membuat seseorang cinta kepada, membuat si fulanah bisa cinta kepada si fulan. Atau sebaiknya si fulanah semakin benci kepada suaminya. Karena pengaruh tadi kolbunya. Atau bisa saja dipengaruhi terhadap akalnya. Sehingga ia seseorang memandang istrinya yang cantik. Sebetulnya istrinya cantik secara fisik. Tapi dalam pandangan orang seorang suami yang terkena sihir, itu bagaikan nenek lampir. Misalnya, wal'iyadzubillah, itu mungkin saja. Saharu a'yunannas, ya. Atau bisa jadi misalnya menggunakan sihir santet yang mengikat. Sehingga seorang suami tidak bisa menggauli istrinya. Dikatakan sihru rabbi. Maksudnya jenis-jenis sihir santet. Berpengaruh terhadap fisik, misalnya menggunakan ini, boneka. Bonekanya diikat. Diikat, dibacai mantra-mantra. Atau misalnya menggunakan darah pada area kelamin dan untuk gambar. Ini ada contoh ya, salah seorang ini ulama itu menggambarkan bagaimana kejahatan sihir seperti kiram itu sudah pada tahap ini, apa, menyihir ini, kelamin. Ini sihir di antara dua pasangan tuh ya. Baina khatibaini. Terdapat ini darah pada area kepala, mata, kolbu ibaratnya itu ya apa? Jantung atau hati perasaan. Simbol lalu alat kelamin. Dua-duanya sama. Nah, diuraikan oleh Syekh. Nah, gambaran semacam ini kemungkinan besar dalam penjelasan beliau pun juga sama, maksud dalam persepsi Al-Fakir. Otak ini kepala dibacai ada mantra-mantra ini tertulis ya. Kalau ada darah ini sebagai perantara sihirnya, menggunakan darah sebagai pengorbanan bagi syaitan gulungan jin, najis maksudnya. Ini dimaksudkan agar akal pikirannya kotor terhadap pasangannya. Berpikiran buruk, berprasangka buruk, su'udzon terus-menerus ada. Di lapangan rukyah seringkali kita menemukan kasus semacam ini. Ya Ustaz, kenapa saya kepada suami itu misalnya seringkali berprasangka buruk? Bahkan dalam bulan ini pun juga beberapa kasus semacam itu. Jadi pasien-pasien rukyah Al-Fakir itu kadang kirim WhatsApp, SMS dan sebagainya mengadukan hal semacam itu tidak jarang, sering ya. Perlu kita tahqiq termasuk dalam penyakit sihir atau penyakit psikis gangguan kejiwaan. Perlu kita terapi penyakit ini ya, terapi penyakit-penyakit. Lalu pada area mata menggunakan darah. Untuk apa? Supaya tadi saharu'a yunannas. Sehingga pandangan matanya seringkali buruk memandang apa calon istrinya atau istrinya dan sebagainya, sehingga tidak jadi menikah atau tidak mau menggaul istrinya dan sebagainya. Sehingga tadi apa wa ya'lamu minhumma ma yufarriqu nabi bainal mar'i wa zawji. Bahkan secara khusus Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 102 tentang salah satu dari sekian banyak tujuan sihir. Ini isyarat, dilarang. Wala alamu sawab, barangkali Allah menyebutkan tentang salah satu jenis tujuan sihir itu dalam Al-Quran secara khusus, itu untuk menggambarkan betapa banyak kasus semacam itu. Dalam bahasanya, kalau dahulu misalnya, ada dalam bahasa di SAW, inna rupa wattama'ima wattiwala tashirkun. Para ulama ketika mereka menafsirkan kalimat tiwala, itu maknanya apa? Seorang istri atau suami menyihir pasangannya. Kalau dalam bahasa para ulama, zauj wa zaujah. Seakan-akan itu pasangan halal mereka. Di zaman ini, lebih jahiliyah lagi, dikirimkan untuk apa? Istri orang, itu suami orang. Ini wa'niyah itu lebih jahiliyah wa'niyah itu billah. Nah, termasuk juga tadi, perasaannya. Nah, ini untuk tadi muncul perasaan benci, tadi yang sangat cinta menjadi sangat benci. Ada kasusnya. Termasuk juga mohon ini kelaminnya, sehingga ini sirrati, tidak bisa mengikat. Sihir ini ikhwatil kiram, ini menyihir apa seorang suami istri, menimbulkan keburukan dengan tangan mereka, tujuan untuk perceraian itu menggunakan berbagai macam apa sarana. Akalnya disihir, matanya disihir, perasaan disihir, kelaminnya pun juga disihir, jahat sekali, kecil sekali, warnanya bilang. Bagaimana tata cara praktek rupiahnya ini ada, termasuk juga supaya bisa melepaskan ikatan-ikatan sihir tadi, sihir rabti. Menggunakan terapi daun bidara, itu ada perinciannya, menggunakan bacaan apa saja, itu ada perincian dari min asdari, salat min asal, ini ada. Nanti akan kita ulas secara khusus. Ini realnya ada ya, fatil kiram, ini termasuk dalam jenis sihir. Kita akan ulas secara tafsir ya, pada pembahasan selanjutnya. Nah kemudian, ini misalnya, yang termasuk juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah tadi yang Al-Fakir katakan, wa murakkabun min ta'thiratil arwah al-khabitha wa yanfa'ul quwa at-tabi'iyyah anha. Jadi yang dimaksud dengan sihir ini, praktiknya secara praktis itu merupakan gabungan kerjasama di antara apa upaya-upaya al-arwah al-khabitha, ini bahasa lain majasi dari istilah al-jin. Syaitan-syaitan golongan jin. Diungkapkan secara majasi oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah al-arwah al-khabitha ya. Al-isti'arah at-tamthiliyah atau kinayah ulul al-musal, tapi ini bahasa majazi kiasan dari beliau untuk menggambarkan al-jin. Dan juga ini interaksi dengan tadi kekuatan-kekuatan apa secara alami. Al-quwa at-tabi'iyyah anha. Apakah menggunakan mantra-mantra, menggunakan darah sebagainya, itu kerjasama di antara manusia dan juga syaitan-syaitan golongan jin. Maka begini. Kalau misalnya ada orang terkena gangguan jin-jin yang usil. Bedanya dengan orang yang diganggu oleh gangguan sihir misalnya, gangguan sihir ini lebih kompleks daripada gangguan jin usil. Orang yang diganggu oleh jin dengan motif syahwat, ketika kita rukyah mereka mengatakan saya cinta sama si fulan, atau dengan motif membunuh misalnya dan sebagainya karena balas dendam. Ya, dengan balas dendam. Ketika kita rukyah misalnya mereka mengatakan saya merasa terganggu, saya akan murtadkan si fulana, si fulana ini malah mengganggu apa tujuan saya akan murtadkan dia, saya akan membunuh dia, itu ada. Nah, itu pernah kejadian. Salah seorang muslimah itu berupaya mencegah kawannya yang muslimah juga untuk murtad. Kenapa? Karena muslimah yang hendak murtad ini yang bersangkutan berteman dengan orang kafir Nasrani itu ya. Lalu yang bersangkutan pun juga seringkali mendengarkan pidato-pidato dalam radio itu, pidato-pidato ini apa di gereja. Dimarahilah oleh si fulanan yang da'iyah ini, dimarahi, diperingatkan. Terjadi cekcok mulut, pertengkaran, ya, emosi di antara mereka. Nah, ketika kami meruqyah seorang perempuan da'iyah ini membantu kami. Yang bereaksi justru ini perempuan da'iyah tadi ya, bereaksi keras sekali waktu itu ketika kita rukyah mengaku, akhirnya kita bacakan surat Maryam, nah, mereka menggunakan ini mengatakan tidak itu menolak seperti itu mengingkari ayat surat Maryam. Lalu menggunakan apa mempraktikkan tanda salib. Ya. Tujuannya apa memurtadkan? Karena jin memiliki visi memurtadkan muslimah tadi. Itu terucap langsung dalam lisan dari orang yang kerasukan yang al-fakir pernah temukan. Kadang ada yang mengaku jin budak dan sebagainya, wallah alam sawal. Ya. Ini kejahatan-kejahatan sih. Tapi ketika bicara tentang sihir ikhwatil kiram, sihir ini harus kita tahu beberapa sisi. Jadi kalau kita berbicara tentang sihir atau dugaan sihir, mau tidak mau kita tanya siapa tukang sihirnya. Atau yang pertama, siapa orang yang dengki, yang hasudnya, yang hasidnya, yang mendatangi tukang sihir untuk mengirimkan sihirnya. Sihir pelet, sihir santet, sihir roti, itu apapun jenisnya. Orang yang jahat tadi mendatangi tukang sihir. Tukang sihir untuk mengirimkan sihirnya mau tidak mau menggunakan benda perantara. Benda perantaranya bisa berupa pakaian dalam. Itu pernah terjadi, ada orang yang sakit-sakitan, kita rukyah beberapa kali, tahasanah kathirah, seorang muslimah tuh ya, itu alhamdulillah sekarang sudah membaik. Itu berapa kali kita rukyah? Ketika sekali rukyah itu mutanya banyak sekali, terus-menerus seperti itu, tapi sekarang alhamdulillah kondisinya membaik. Tadinya tidak bisa safar dengan suaminya untuk pengajian sebagainya, sekarang sudah bisa ikut pengajian, ikut ta'lim tuh ya, ikut majelis ta'lim, bisa safar naik motor dan sebagainya kepada Allah Ta'ala. Ini semangatnya luar biasa. Ketika itu beliau seringkali kehilangan pakaian dalam. Alhamdulillah. Ada juga yang tadi bisa menggunakan apa? Menggunakan benda perantara tukang sihir tadi dalam kasusnya Allah, itu berupa sisir yang ada bekas rambut-rambutnya. Ini bisa dijadikan sebagai wasilah benda perantara sihir. Dalam hadis sahih tadi, Allah diserang sihir menggunakan benda perantara semacam ini. Ya. Yang lainnya khatil kalam ayazalul wa'iyakun itu bisa menggunakan benda perantara pakaian bekas pakai atau misalnya berupa makanan dan minuman. Ada orang yang memakan suatu makanan diduga lewat sihir, itu menjadi benda perantara sihir. Selama sebulan sakit-sakitan oleh suaminya dibawa ke tempat kita merukyah, akhirnya kita rukyah. Ketika rukyah itu muntah, mengeluarkan muntahan yang baunya itu bisa membuat saya sendiri hampir muntah. Karena bau sekali. Ada mengandung darah, ya, kemungkinan besar itu santet menggunakan makanan. Dari orang yang diduga kuat mengirimkan santetnya, menggunakan makanan minuman. Ini diberikan oleh mereka dimakan, sakit-sakitan yang sifatnya ganjil dan aneh. Nah, ketika itu kita rupiah keluar, itu baru pertama kali selama hidup ibaratnya membau, mencium bau muntah tidak biasa. Nah, ini luar biasa, bau sekali untuknya, wal'ayyadzubillah. Sampai-sampai menggunakan masker. Nah, baru bisa merukyah lagi, karena tidak bisa melanjutkan, hampir mau muntah ketika itu, ini luar biasa. Kemungkinan besar, dalam logika kita, itu wajar. Ketika makanan lewat cara, makanan perantara sihir, dibacai mantra-mantra, itu mereka secara olah-olah bagaimana caranya itu duib, itu tertanam dalam tubuh. Dalam usus membusuk selama sebulan, tidak keluar. Nah, ketika keluar, hilang penyakitnya. Dan memang terjadi, ketika kita luka, alhamdulillah, kehasanan. Kondisi membaik, ya, ketika keluar tadi penyakit itu, bifadillah itu ada kasusnya. Nah, di samping menggunakan benda perantara, mau tidak mau tukang sihir itu yakin lebih tilawah di kalam dikukri, menggunakan mantra-mantra syaitonia, ritual syirikiah, kejahatan sebagainya. Makanya biasanya mereka minta orang yang datang ke tukang sihir tadi disuruh, apakah harus puasa dulu misalnya untuk membantu sihirnya puasa muti, puasa pati geni, atau misalnya tukang sihirnya sendiri yang mempraktikkan praktik-praktik semacam itu, ritual-ritual syirikiah tadi. Ya. Lalu yang keempat, apa yang kelima, di samping benda perantara dan ritual-ritual perantara yang menyenangkan syaitan-syaitan gulungan jin, mau tidak mau syaitan apa para tukang sihir meminta bantuan al-isti'anatu bil jin bisyayatin. Nah, ini yang terjadi. Makanya terwujud sihirnya. Ada penyakit paku di dalam perut yang tidak tahu dari mana asal usulnya. Diperiksa dokter, dioperasi, dikeluarkan, ada lagi. Ada kasusnya kan? Nah, ternyata kaum muslim pernah terjadi di Indonesia, seorang ibu yang mengeluarkan paku dari dalam perutnya. Itu pun juga pernah terjadi. Dari cerita, jadi al-fakir sendiri sebetulnya punya persoalan pribadi dengan tukang sihir. Nah, bifadillahi ta'ala, perkata ancaman tukang zin tidak pernah terbukti karena mereka berdusta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma hum bidhari nabiy min hadith nabiy billah. Jadi silsilah apa almarhum tuh ya kakek dari apa dari saya tuh itu pengusaha sewaktu-waktu perang ini ke katakanlah membangun investasi di sebuah pedalaman di kampung halaman ya, di sebuah kampung pedalaman membuka tambak. Nah, pulang dari sana tidak lama, ini menurut cerita dari orang tua sebagai itu ya, keluarga besar itu beliau wafat dalam kondisi tadi banyak paku dan sebagainya. Ada ancaman verbal dari tukang sihir ini, wala'alam keluarga kami tahu dari mana, tapi sampai dari ini orang tua menyampaikan kepada kami, kalau misalnya ada keturunan dari apa dari katakanlah dari Raden Pulan bin Pulan ini yang datang ke daerah mereka, ke apa ke daerah wilayah mereka ibaratnya itu kan luas wilayahnya, itu akan celaka. Nah, ternyata Allah buktikan, Allah tunjukkan, saya sering kali kita merupiah ke sana itu tidak ada sama sekali dan memang tidak ada rasa takut sama sekali terhadap ancaman-ancaman dusta khurafat dari para tukang sihir tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut ya dengan ancaman-ancaman mereka. Bukan hal mustahil. Antum yang mendakwah tentang masyarakat ada ancaman-ancaman semacam itu. Itu resiko-resiko dakwah harus dihadapi. Mau tidak mau kita akan wafat mati. Dalam kondisi seperti apa itu pembahasan selanjutnya harus kita pikirkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sihir tatangan dakwah itu pun juga terjadi kepada Rasulullah. Rasulullah menghadapi orang kafir Yahudi Nasrani, orang Yahudi, mereka sampai-sampai menggunakan cara licik-licik menggunakan sihir. Sihir yang paling dahsyat dalam hadis Sahih Bukhari kan diungkapkan, diceritakan kisah itu kan. Artinya bukan hal yang mustahil. Wa kadzalika ja'ala likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinan yamsi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhi zukhrufal qawli ghurura. Musuh-musuhnya para nabi, syaitan-syaitan golongan jin, syaitan-syaitan golongan manusia. Nah, pewarisnya para nabi, para ulama, para dai mengambil ilmu dari para ulama. Musuhnya para nabi, musuhnya para ulama. Musuhnya para ulama, musuhnya juga para dai. Artinya bukan hal yang mustahil, ancaman-ancaman sihir secara verbal atau non-verbal langsung dikirimkan saja. Walayyadzubillah, misalnya menjadi tantangan para dai. Kita dikirimkan ke apa ketika kita safari ya safari dakwah ke berbagai macam pedalaman itu fakta-faktanya banyak. Bahkan seringkali barangkali kita bersinggungan dengan pemahaman umum tentang masyarakat yang ditenangkan oleh para tukang sihir atau tokoh-tokoh sihir atau tokoh-tokoh sakti tanda kutip dukun di tengah-tengah masyarakat tersebut. Kita datang, kita hadir menjelaskan hal yang bertentangan, bukan hal yang mustahil, tantangan-tantangan itu ada. Nah, mau tidak mau maka yang harus paham apa aruqyah syar'iyyah. Karena sepanjang perjalanan pun juga kita merukyah, saya dibantu oleh istri dan sebagainya, anak-anak pun juga bahkan bisa dikatakan sudah terbiasa menyaksikan orang yang muntah di rukyah tuh ya atau kesurupan sebagainya. Anak yang paling ini laki-laki, anak saya tuh itu sudah terbiasa menyaksikan, tuh ya sudah maklum sekali seperti itu. Itu bifadillahi ta'ala tidak pernah terjadi hal yang buruk dan sebagainya. Tantangan-tantangan akan senantiasa ada. Nah, kita perlindungkan diri dengan rukyah dzatiyah. Nah, intinya ikhwatul kiram, para ulama menegaskan yang dimaksud dengan sihir itu kerjasama di antara tukang sihir dan syaitan-syaitan untuk apa? Untuk tadi dengan cara menegakkan berbagai macam keharaman, kesyirikan sebagai ganti dari imbalan bantuan syaitan-syaitan golongan jin untuk memenuhi apa yang diminta mempraktikkan sihir seperti itu. Nah, di antara wasilahnya, ini sebelum kita buka tanya jawab ya. Nah, di antara wasilah tukang sihir ikhwatul kiram, kita perlu bila syaitan minas saharatin man irtadi al-mushaf. Di antara tukang sihir misalnya yang meletakkan, menghinakan mushaful Qur'anul Azim di kedua kakinya. Nah, ya ini wal a'yadu billah, atau misalnya menuliskan ayat Al-Qur'anul Karim dengan ini kotoran. Atau ada di antara mereka dengan menuliskan dengan darah haid atau menuliskan ayat Al-Qur'an apa dengan ini dengan telapak kaki bisa sebutkan yaudzubillah, atau ada di antara mereka menuliskan satu Fatihah secara ini secara terbalik sumsang. Nah, seharusnya bismillahirrahmanirrahim ini dibalikkan hurufnya itu ya, tulisannya dibalikkan seperti itu, menghinakan. Ada di antara mereka yang sholat tanpa wudu, atau di antara mereka yang tadi dalam kondisi junub ya, wal a'yadu billah. Ini contoh, sebelum kita buka tanya jawab, ini yang Quran Al-Fatihah tunjukkan, ini bukan hal yang asing. Penggunaan darah itu di mana-mana memang kita temukan ya, di mana-mana kita temukan. Termasuk juga dalam hal ini yang kita temukan dalam kasus tadi misalnya. Ini yang pernah Al-Fakir tunjukkan, nah di antaranya ini menggunakan, ini yang kemarin ya. Ini menggunakan apa? Mushaf Al-Quran Al-Karim, disobek-sobek oleh seorang khadimah di Saudi, dimasukkan ke dalam panel lipstick, lalu digunakan sebagai pembersih darah, darah haid, wal-riyal, wal-riyal, ini kasusnya ada. Real ya, nampak tadi tata masyarakat. Ini ada tantangan masyarakat. Wallahu a'lam. Silakan. Indah persoalan tersebut. Tentang ini fenomena anak kecil yang rewel tengah malam. Ini bagi kita yang sudah pengalaman punya anak itu paham setidaknya beberapa sisi. Apa untuk punya adik juga bisa antum ini ya tahqiqnya. Al-awwal al-amrul awwal yang pertama, anak kecil itu apalagi masih bayi atau balita yang belum bisa bicara banyak, itu mereka mengekspresikan rasa sakit atau keinginan sebaik itu dengan cara menangis. Jadi menangisnya seorang anak kecil itu tidak bisa lantas kita hubungkan dengan gangguan jin dan sebagainya. Kalau langsung dihubungkan, itu ciri-ciri orang yang paranoid ya. Sakit perut sedikit, gangguan setan perlu dirupiah. Sakit kepala sedikit, dikatakan gangguan setan perlu dirupiah. Nangis sedikit, dikatakan gangguan setan perlu dirupiah. Ini paranoid, tidak boleh. Nah, jadi yang pertama itu. Jadi sangat mungkin sekali anak kecil itu ada dirasakan. Yang kedua, kadang begini, ada anak kecil yang menangis sejadi-jadinya. Ngamuk ya, sebagai ngadat dan ibarat seperti itu. Di sisi lain, yang bersangkutan pun bisa menunjuk-nunjuk. Apa bisa lihat ini ada pocong sebenarnya ya. Menunjuk-nunjuk pada sisi tertentu yang kita tidak lihat. Tapi dia, anak kecil bisa menunjukkan sesuatu sambil nangis, ketakutan. Aneh tuh ya. Biasanya kalau dia ketakutan biasa saja, tapi ini katakanlah ketakutan yang luar biasa. Sambil menggigil sambil nangis-nangis ngadat, sambil menunjuk-nunjuk mengatakan melihat sesuatu dan sebagainya. Nah, kalau yang bersangkutan mengatakan seperti itu bisa jadi dia diganggu oleh syaitan gulungan jin dengan berupa penampakan ditujukan kepada anak tadi. Apa yang dilakukan sama saja. Apakah ketika anak nangis karena faktor adi atau misalnya karena faktor gangguan syaitan? Itu bisa saja kita rukyah, kita bantu dengan rukyah. Anak kecil kalau mereka lapar karena perlu ini misalnya apa, ASI, air susu ibunya, maka di samping dirukyah harus diberikan solusi, diberikan ASI juga. Nah, ini harus mawas diri, kitanya harus ngerti. Tidak bisa serta merta dikaitkan dengan gangguan jin. Tapi kalau misalnya terjadi, katakanlah begini. Terjadi hampir setiap malam. Selama 7 hari, 7 malam setiap malam, setiap jam 2 malam, misalnya tengah malam seringkali bangun dengan terkaget-kaget sambil menunjuk pada bagian tertentu. Ini kadang ada kasus semacam itu. Selalu berhari-hari nangis terus tanpa sebab yang jelas. ASI-nya lancar. Sakit pun juga tidak. Tidak sakit, tidak sedang demam, dalam kondisi sehat, tidur nyenyak, tiba-tiba bangun tengah malam dan seringkali menunjuk pada bagian rumah tertentu sambil mengatakan takut-takut-takut dan sebagainya. Kalau terjadi semacam itu, nah itu lebih-lebih rekomendasi lagi untuk dirukyah. Anaknya dirukyah, yang paling sederhana, nanti kita jelaskan, menggunakan air, dibacakan Al-Fatihah ayat kursi al-ikhlas al-khalaq an-nas, ditiupkan ke airnya, ditiupkan ke wajah anaknya, ditiupkan ke tangan kita, orang tuanya, itu ya, diusapkan ke wajahnya, ke sekujur badannya. Itu diantara perlindungan rukyah, rukyah, atau pengobatan terhadap anak yang diganggu. Plus, apa yang kita lakukan? Rukyah rumahnya. Terlebih kalau terjadi berulang kali. Rukyah rumahnya. Atau kamarnya. sediakan air satu baskom, campurkan garam. Ini ada dalilnya dalam praktik rukyah syariah. Dibacakan ayat-ayat rukyah syariah, ditiupkan ke airnya, dipercikkan ke seluruh sudut tempat, terutama ke area yang seringkali menakutkan anak tadi, seperti itu. Ini biasanya kita praktikkan solutif. Itu pernah kejadian soalnya. Dulu ketika orang tua saya meninggal almarhum ya, tidak lama, barangkali tidak ada kaitan. Jadi adik yang paling kecil itu yang bungsu itu usia masih 2 tahun. Orang tua sudah meninggal, itu dia menunjuk-nunjuk di rumah itu, menunjuk ke sumur, menunjuk ke WC. Sumur itu di bawah ruang makan, menunjuk-nunjuk kata dia lihat ini pocong sebagainya. Menunjuk-nunjuk WC, akhirnya kita rupiah tempatnya. Beres, setelah kita rupiah dia tenang lagi. Itu langsung kita praktikkan, pernah kejadian. Saya rupiah anaknya langsung di waktu itu. Kita rupiah juga tempatnya, kita ini dengan pukulan-pukulan pada tempat ya, dan kita percikan air garam. Kita peringatkan jangan ganggu ya, seperti itu. Kalau mereka menampakkan wujud, nah ini aku melempar saja pakai air, pakai gelas plastik gitu ya. Nah, ini karena kejahatan mereka itu zalim jelas sekali, kita lawan. Enggak ada istilah takut dan sebagainya. Kalau mereka mengganggu pasien rupiah itu kita hadapi. Maksudnya kita tidak lihat dan sebagainya. Pola dan sebab. Soal apa kepada? Ada pertanyaan lain? Saya sudah jelaskan tentang definisi kain, semuanya sudah mengetahui untuk mengenai malas. Apakah termasuk psikolog kita tahu kan bisa mengetahui beberapa sifat-sifat orang? Kemudian tanda apakah ini termasuk kain? Soal jamin. Jadi begini, tentang kah itu ifatul kiram, ta'riful ya, ini diuraikan oleh para ulama. Ta'riful kihana. Nah, para ulama ketika mereka menjelaskan makna sihir wal kihana, ta'riful kihana, itu mereka menguraikan. Ya, ini maksud dengan perdukunan, mengabarkan perkara gaib, misalnya kejadian di masa mendatang, yang mengklaim mengetahui kunci-kunci dukhul gaiban, padahal Allah wa indah mafatul gaib. Wa za'ma anal jinnah tukbir bidzalika. Ditambah misalnya terlebih kalau dia merasa jin yang mengabarkannya. Ini ciri-ciri karakter dukun. Adapun berbicara begini, kadang ini diuraikan oleh para ulama juga disinggung ketika mereka menguraikan perdukunan. Misalnya BMKG, ramalan cuaca dan sebagainya tidak bisa dikatakan diklaim sebagai dukun atau paranormal. Nah, itu hanya terjadi kepada orang yang tidak belajar ilmu sains. Berbicara tentang BMKG, dunia peramalan, ini beda faktanya dengan ramalan-ramalan tubuh iban. Karena ada ukuran-ukurannya, ada tolak ukurnya, ada penghitungannya secara ilmiah. Misalnya ketika bicara ramalan hujan dan sebagainya. Ini ada hitung perhitungan secara ilmiah berbicara tentang ilmu kaitan dengan cuaca. Itu ilmiah, sifatnya saintis, bahkan termasuk ke dalam keumuman hadis Rasulullah, antum a'lamu bi umri dunyaku, termasuk dalam hadis tadi berbicara tentang perkara ilmu saintis yang tidak ada berkaitan dengan aspek tasyri', kata para ulama ini masuk ke dalam cakupan tadi. Hanya saja para ulama kita berpesankan hendaknya mereka yang mengabarkan ramalan cuaca dan sebagainya menambahkan kalimat wallahu a'lam bisawab, itu adabnya. Jarang sih kita temukan itu ya. Cuma kalau kita vonis mereka dukun ini jauh sekali, karena karakteristik dukun ataupun juga paranormal dan definisinya para ulama itu mereka-mereka yang mengabarkan perkara kegoiban, masalah rezeki, masalah jodoh ya. Jodoh antum ini si fulana akan nikah tanggal sekian-sekian, atau misalnya antum ini akan mati 9 bulan kemudian dengan mengaku dan sebagainya, ada peramal ritual sebagainya di satu paket. Tidak serta-merta orang yang mengabarkan mengabarkan perkara-perkara yang akan terjadi langsung diponis sebagai dukun dan sebagainya. Misalnya BMKG, termasuk juga masalah. Masalah itu juga mengabarkan perkara-perkara goi. Hanya saja, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau seorang Rasul SAW, seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kabarkan pula jalan sunatul jinni, bagaimana Allah akan membukakan sebagian perkara goi kepada hamba-hambanya, kepada para nabi dan rasul. Ini syar'i dari sumber wasilah yang semuanya syar'i. melalui malaikat Jibril, utusan Allah dikabarkan kepada para nabi dan rasul. Sedangkan nubuat dari syaitan. Syaitan dari mana? Mencuri. Mencuri berita-berita langit, perkara-perkara gaib, ditambah para dukun, tukang sihir, mereka kadang mengaku mengetahui kunci-kunci kegaiban. Maka diisyaratkan dalam bahasanya para ulama, berarti faktanya ada. Padahal wa inda mafatihul ghaib, Allah yang memiliki kunci-kunci kegaiban. Allah tidak memiliki kunci itu. Hanya saja Allah kabarkan perkara gaib itu pun juga yang Allah kehendaki. Buktinya Allah tidak mengetahui kapan kiamat dan kapan beliau wafat. Adapun isyarat untuk pembahasan tentang apa jelas untuk mukmin, pembahasan ini lagi tidak bisa dikaitkan dengan al-qiyana wal irafah. Dua istilah ini ada makna syar'inya, ada batasannya, kita bisa membedakan mana dukun, mana paranormal, mana yang bukan, seperti ini. Soal apa? Apa yang disebut dengan buhul? Buhul. Buhul. Yang perbuatan ketika entar yaitu di kampung saya pakai kafir. Dia cuma sholat yang paling lagi dibagi kan. Terus ketika entar ada orang yang sakit, yaitu cuma mendeteksi sakitnya itu dengan ini kan, dengan tongkat. Nah terus dibaca ayat-ayat, dia berkata bahwa penyakit ini sumbernya di sini, jadi sumbernya di sini. Pokoknya saya sakit perut, dia mendeteksi ternyata sakitnya itu memang di perut tapi timbulnya di kaki umpamanya. Nah itu apakah termasuk juga perbuatan paranormal atau gimana? Kenapa dengan tongkat? Ya dengan tongkat. Tapi dia lagi belum belajar ilmu kedokteran tidak? Ya, belajar ilmu pengobatan dari riwayatnya? Enggak, tapi dia pernah mempelajari guru, gurunya pernah mempelajari itu, guru yang begitu. Ada? Ya, yang semisal itu ya, apa namanya? Ritual-ritual. Ritual-ritual. Tapi katanya sekarang udah dibuang. Oh. Saya udah tobat, tapi masih ada. Ada ini. Ini percis seperti peringatannya para ulama ketika mereka memperingatkan dari para tukang sihir dan pendukunan. Tanya tentang al-qawarij wal-qa'idah. Para ulama tuh Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan. Jadi dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i, "Idza ra'aytum ar-rajula yamshi 'ala al-ma'i wa yatiru fil hawa'i fala ta'tamu bihi fala ta'tamu bihi hatta ta'adadu amrahu 'ala al-kitab wa sunnati." Jadi jika kita melihat menyaksikan seorang pria misalnya berjalan di atas air atau terbang di udara, maka jangan terkabur-kabur padanya hingga kita mengembalikan perkara urusan dia kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang pertama, misalnya orang yang pernah memiliki riwayat belajar ilmu-ilmu kanuragan, ilmu kekebalan, dia pernah ritual, pernah puasa mutin, ritual kumkum, ritual apa bersemedi di gunung, kumkum di dalam air misalnya selama beberapa waktu, puasa pati geni, puasa mutin misalnya selama 40 hari atau 7 hari. Ini apa kita uraikan di sini, dibongkar semua. Kalau riwayatnya semacam itu, lalu tiba-tiba misalnya dia katakanlah turun gunung ya, terjun ke tatanan masyarakat, tidak pernah belajar ilmu kedokteran, tiba-tiba dia jadi tabib. Bisa menerawan menggunakan tongkat. Yang semacam ini mengisyarat jimkihana. Termasuk dalam isyarat pendukunan yang belajar ilmu pendukunan. Ukurannya jelas. Yang pertama pengobatan itu dia makbul wal masyru'. Kalau orang misalnya mengobati, tidak ada dalil apa misalnya orang berobat dengan suatu pengobatan yang ada dasar ilmiahnya. Misalnya akupuntur. Akupuntur karena itu disiplin ilmu, betul tidak? Ilmu sains, ilmu pengobatan. Dengan penelitian, orang tahu di mana penyakit jantung misalnya, maka dia merokok pada area mana. Itu ada ilmunya. Ada rancangan keilmuannya, ada konvensinya, sifatnya ilmiah dan memang terbukti secara ilmiah. Padahal dalil secara spesifik tidak ada. beda dengan bekam, beda dengan rukyah syariah. Itu masyru tidak? Kata kita katakan itu bagian dari keumuman dalil-dalil tadawwur. Fa'inna li kulli da'in dawa'un. Hakikat ilmu dari Allah juga. Allah turunkan kepada manusia dengan catatan yang panjang kepada Allah Ta'ala sehingga sampai kepada kita ilmunya. Masuk ke dalam cakupan dalil-dalil kulli da'in dawa'un. Para ulama menjelaskan setiap penyakit ada obatnya. Kalau bisa penyakit tadi sesuai, nah itu berarti apa sesuai untuk penyakit tadi bisa memperbaiki. Diistilahkan seperti itu. Nah kalau ceritanya tadi ada ritual, ada rentetannya, orang tidak pernah belajar ilmu kedokteran, bukan pula rupiah syariah, bukan pula hijaman misalnya, dia bisa menerawang penyakit pakai tongkat, atau misalnya contoh orang bisa menerawang penyakit dengan cara disentuh. Disentuh, lalu timbul suara-suara macan. Itu kan ada. Pijat mau namanya. Nah, ya. Antum pernah lihat berita, barangkali seorang ibu tua, ya, itu dia, itu pernah ditampilkan di TV. Terkenal juga tuh ya, itu dia menambahkan terapi pijat mau itu sedikit. Jadi kalau dia menerapi seseorang, itu dia ini, kalau ada penyakit di badannya, itu dia akan tersentuh oleh tangannya, dia akan mengerang, mengaum ya, perang seperti itu. Ditanya di wawancara, itu Al-Fakir langsung dengar sendiri atau baca atau lupa, tapi Al-Fakir dengar kalau tidak salah dia mengatakan ilmu semacam itu dia dapatkan secara tiba-tiba, nggak belajar. Gak pernah dia belajar ilmu kedokteran atau apa misalnya, atau ilmu tata cara menyentuh misalnya yang terbukti secara ilmiah. Yang ada dia mengaku itu dia pernah mimpi bertemu dengan sosok tertentu dalam tidurnya, tiba-tiba besok-besoknya dia bisa, kan ketika dicoba tiba-tiba lisannya mengaum sendiri tanpa dia sadari. Nah ini yang semacam itu ifatil kiram ghair ma'qul ghair masyru', tidak ada dalil nakli, tidak ada dalil ilmiahnya, maka yang semacam itu lebih lekat kepada kebetulan. Di balik itu siapa? Siapa syaitan dengan jin. Sama seperti kas dukun pun konari. Kecuali kalau orang misalnya tadi merupiah menggunakan air itu kan masyru'. Masyru' wa ma'kul itu rupiah syariah. Hijamah masyru' wa ma'kul itu juga syariah. Nah, akupuntur itu juga ma'kul. Nah, masyru'nya apa? Dalil umum. Nah, kalau hijamah rupiah dalil khas. Jelas. Jadi pembahasannya jadi inti, tolak ukurnya jelas. Kalau semacam itu tadi dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kaidah-kaidah dalam Islam, maka lebih tepat pengobatan kuafat. Dijauhi, wajib dijauhi. Khawatirnya kita mendatangi mereka, dikasih modal sebagai tanpa disadari. Meskipun yang bersangkutan mengaku, apalagi mengaku sudah membuangnya. Kalau masih bisa praktik, berarti pada hakikatnya itu tipu daya. Bisa jadi dia berbohong atau setan gulungan jin yang melabui dia. Judulnya ilmunya sudah dibuang, tapi dia masih bisa mempraktikkan kedukunan. Berarti kan dia sebetulnya masih mempraktikkan kedukunan itu yang kita hukumi. Ya? Jadi harus diperingatkan, dijauhi. Yang terakhir tadi. Apa? Tahu capek ya? Rasa takutnya wajar tidak? Kasusnya itu perlu dilihat, jadi ditakdir di halatil namanya atau di halat istiqad dalam kondisi sadar, dalam kondisi tidur. Kalau orang bisa seringkali ketakutan tanpa sebab yang jelas, tidak ada misalnya apa, tidak ada mimpi buruk, tidak ada ABC dan sebagainya, termasuk jika yang bersangkutan misalnya katakanlah tidak ada hal-hal logis yang menyebabkan, itu bisa jadi was-wasan. Jadi diganggu dengan was-wasan, bisikan-bisikan jahat, sehingga timbul ini takwid tadi kan, timbul hawa takwid dari syaitan-syaitan gulungan jin. Perlu diteliti. Bisa jadi yang bersangkutan menjadi orang penakut karena salah pendidikan. Dari kecil seringkali sudah ditakuti. Sehingga tidak normal. Sehingga ini masalah-masalah psikis berarti kan. Ada orang bisa aja dirasa takut berlebih itu karena faktor psikis, karena dari awal, dari kecil dididik dengan cara yang salah. Ketika masuk WC, karena orang tuanya khawatirnya cuma diungkapkan dengan cara yang salah. Dan WC nanti ada gederuwo sebagai akhirnya jadi orang penakut. Ketika besar jadi penakut. Khurafat ditanamkan semenjak kecil itu pendidikan yang salah, yang menanamkan khurafat dari semenjak dini. Yang kedua bisa jadi dengan cara yang tidak alami, dari syahwat, gulungan jin, was-wasan. Caranya bagaimana? Bisa dengan bisikan atau gangguan penampakan pada area mata. Orang lain tidak lihat, dia diganggu. Nah, biasanya diganggu pada area dirupiah pada area mata. Terlebih kalau dia seringkali mengaku mimpi buruk, diganggu jin-jin dan sebagainya. Yang kedua, dia mengaku seringkali lihat penampakan. Kalau seperti itu perlu diterapi, rupiah syariah, dibatalkan gangguan-gangguan semacam itu. Lalu yang kedua, kasus yang kedua, orang seringkali capek. Itu harus diperiksa ke dokter. Nah, itu kan itu menunjukkan gejala, likulin alamat, likulin dain alamat. Setiap penyakit itu ada gejala-gejalanya. Ketika orang seringkali capek, capek fisik, tidak normal. Orang biasanya kalau jalan beberapa kilometer dia masih kuat. 100 meter dia masih kuat. Tapi orang ini berjalan 100 meter mas-masan. Apa sebabnya? Bisa jadi karena faktor obesitas. Itu kan terjadi. Orang obesitas biasanya nggak kuat jalan jauh, kan? Karena cara kerja jantung terhambat kalau lemak dan sebagainya. Artinya sifatnya ilmiah. Nah, itu perlu diterapi ke dokter, diperiksa ke dokter, diet dan sebagainya. Atau sebab-sebab yang lain. Misalnya masalah paru-paru, misalnya TBC atau olahraga besar. Itunya perlu diperiksa ke dokter. Tapi mau tidak, tapi silahkan, apapun penyakitnya, semuanya bisa di rupiah syariah. Nah, itu bisa dibantu dengan rupiah, karena inti rupiah itu adalah doa, wa du'a silahul mu'min, senjata orang-orang beriman. Wala alam sabit fatil kiram ala zanah wa iyakum. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat di Los Angeles.